Adik-adikku sekalian yang saleh dan salehah, sekarang kita akan bersama-sama menyimak faedah-faedah berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan buruh. Di dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan burung tadi, kita diajarkan untuk tidak boleh ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Selanjutnya, pelajaran yang kedua, kita juga tidak boleh untuk menzalimi binatang, yakni burung dan yang selainnya. Jika kita ingin membunuhnya, maka dengan cara disembelih. Jadi dengan cara yang baik, dengan disembelih, dengan menajamkan pisaunya, sehingga tidak menyakiti binatang yang akan kita bunuh. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha perkasa, tidak terkalahkan dengan sesuatu apapun dan tidak bisa dihalangi oleh sesuatu apapun. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha perkasa atas segala sesuatu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terkalahkan dengan sesuatu apapun. Faedah yang keempat, adik-adikku sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah tadi adik-adikku sekalian, beberapa faedah-faedah berharga dari kisahnya Nabi Ibrahim dan burung. Setelah ini kita akan mengikuti kisah-kisah yang lainnya.